pada orang tuamu. Ingin aku bicara bukan semata untuk diri ini, demi anak kita yang masih belia, butuh kasih orang tua. Masih belia, butuh kasih.